sekarang giliran lagu yang akan dirilis hari ini. Jadi ini adalah lagu kolaborasi karya Moka dan juga Payung Teduh. Judul dari Moka adalah Menunggu dan judul dari Payung Teduh adalah Bertemu. Jadi dua lagu ini disatukan jadi Menunggu untuk Bertemu. Dan itu nuansanya sangat kontras. Waktu lagi Moka agak muram, waktu lagi Payung Teduh sangat ceria. Jadi itu mungkin sebenarnya kalau Payung Teduh kan lebih melankolik biasanya. Tapi kali ini tuh keren nih, kitanya yang agak sedih, merekanya yang ceria. Enaknya gimana dengan dua lagu ini yang judulnya pun kita gabungin jadi satu gitu, Menunggu dan Bertemu gitu. Pengen dapetin mood Menunggu dan Bertemunya gitu. Biar nempel dulu lah, lagu ini biar nempel dulu di kami sendiri bahkan sebelum kami lemparin ke orang. Jadi kita nyanyi saut-sautan juga, pokoknya saling bercerita, ini asik untuk didengarkan. Setiap habis manggung ke kamar hotel, gejreng-gejreng sama Tete sama Mas Riko. Habis itu ngobrol lagunya mau diapain, udah ngalir aja sih. Ya itu lebih lebar kan. Direkam aja dulu. Ketemu besok, ketemu konten nih, insyaallah. Yang spesial itu ngobrol-ngobrolnya. Main musiknya jajal aja. Selalu itu obrolan dan kulineran. Intinya itu dari semua ini. Sabar menanti, bosan datang menghampiri. Sampai kapankah kini penantianku berakhir? Ooh. Suku kayu laju, sepeda kumbangku melaju menemui kekasihku. Kunjung jua, ku dengar lonceng sepedamu yang nyaring itu. Pertanda lelakiku telah datang padaku untuk berdua di hari Minggu. Hari yang indah untuk berdua, hasrat di jiwa pun mereka sudah. Semoga album ini bisa menjadi sebuah catatan betapa kami semua ingin berbagi semangat kebersamaan. Terima kasih buat Urban Kids, Andalis Project. Terima kasih buat semua orang yang terlibat. Terima kasih buat semua orang yang sudah hadir di sini.